Mitra bisnis, menurut Kwi Kiyanggi, dari sisi histori, Jepang dan Indonesia sama-sama memiliki latar belakang yang nyaris serupa, yaitu pada awalnya terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berupaya menyamakan visi untuk bersatu menjadi sebuah bangsa. Meski demikian, bangsa Jepang hingga saat ini tetap berpegang teguh pada visi awal sebagai sebuah bangsa yang ingin menguasai dunia. Sementara bangsa Indonesia justru mengalami pergeseran visi dari yang telah digariskan oleh para founding father. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Pak Kwi, bisa tidak kita berasumsi bahwa bangsa Indonesia sebenarnya memiliki visi ke depan yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa, namun visi itu sekarang telah mengalami pergeseran? Iya, putus. Di tengah jalan dibengkokkan. Mulai benih-benihnya adalah zaman Pak Harto, tapi masih lumayan. Mungkin Pak Harto CS masih mempunyai kesadaran, ya semacam subconscious ya, di bawah sadar merasa intuitif, merasa ini tidak boleh. Tapi setelah itu bubar kan. Tidak pernah Indonesia seliberal sekarang ini kan. Artinya bebas apa saja boleh, pemerintah jangan ikut campur lah. Dalam dunia produksi ini jangan ikut campur lah. Ya itu ya boleh saja, tetapi kalau sampai kekayaan alam diambilin hanya diberikan beberapa orang kan lucu. Terlampau jauh kan itu. Tapi Pak Kwik, bukankah Jepang juga menganut paham liberal? Oh tidak. Itu yang mempelajari Japanese style of management itu pada suatu periode tertentu sangat in itu. Semua orang mempelajari sistem manajemen Jepang segala. Dan ketika itu sudah diketahui bahwa kalau ada proyek besar di negara lain ya, di mana ada 2-3 Jepang ikut tender, itu antara mereka sudah tahu siapa yang harus menang. Jadi tidak ada serahkanlah kepada mekanisme pasar. Tidak. Mereka bertiga ikut bersaing dengan yang lain-lain. Lantas setelah tender didapat, mereka akan bersatu kembali ya Pak Kwik? Iya, dia berunding lagi. Kita bagi-bagi kerja. Gitu kan. Ininya disub kontrak ke sana, ini disubkan ke sana. Gitu. Nah, sekarang ini mungkin tidak kita mengembalikan visi kita seperti yang telah digariskan oleh para founding father, Pak Kwik? Bisa, tapi kan nggak bisa. Itu bisanya kan masih terpusat dulu. Kita kan tidak bisa bertolak dari sistem yang ada, yaitu kita pemilu 2014, ayo, itu sudah kelihatan semua jadinya apa. Nah, terus kemudian ini kita tidak mau melihat, tidak mau mengakui bahwa rakyat kita itu masih belum berpendidikan. Jadi mereka itu memberikannya suara, itu tidak mengerti apa yang diberikan. Dia tidak mengerti juntrungannya sama sekali, suara itu diberikan kepada siapa dan dengan maksud apa. Keseluruhan tata negara itu tidak difahami. Dan oleh karena itu, kalau itu lalu sistemnya didasarkan atas itu kan lucu. Ya kan cobalah, makanya kembali pada pertanyaan, ini keseluruhan sistem yang ada mesti dibuang. Ya belan saja, kembali kepada diktator. Demikian Kwi Kiyanggi, saya Dinda Natasha.